Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mempelajari mantik ya, sebagaimana tadi dijelaskan bahwa madarika ukul. Jadi pengetahuan jangkauan akal. Jadi orang itu akan berpikir terhadap sesuatu, karena ilmu mantik itu ilmu berpikir, cara berpikir, ilmu logika yang disebut ilmu mantik. Jadi di sini Imam Ghazali ini kan asalnya gini, Raudhatun Nadhir ini adalah ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali, namanya apa? Ihya Ulumuddin. Ini ringkasan, ini kitab Raudhatun Nadhir, ringkasan dari kitabnya Imam Ghazali, namanya apa? Nama kitab? Mustasfa. Dan ini kitab ini sangat-sangat bagus karena ini ditulis di ayat-ayat beliau. Jadi gini, sebelum kitab Al-Mustasfa ini, beliau menyusun buku namanya Al-Manhul. Nama kitabnya Imam Al-Ghazali itu ulama, bahkan beliau gelar itu Kujatul Islam. Kujatul Islam. Dia seorang ahli fikih, ahli filsafat, tapi filsafatnya filsafat tasawuf. Ya. Nah, jadi sebelumnya beliau sudah menyusun kitab Al-Manhul, cuman tidak terlalu sistematis. Tidak terlalu tertib di dalam menyusunnya, yaitu di awal. Nah, setelah menyusun kitab Al-Manhul, kemudian beliau mengkaji lebih dalam permasalahan-permasalahan fikih, sehingga beliau sebagai ahli fikih dari mazhab Syafi'i, ya beliau banyak juga menulis tentang kitab-kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Ya, itu ada kitab-kitab fikih. Nah, setelah beliau banyak berkecimpung dengan permasalahan-permasalahan fikih, nanti mendekati akhir-akhir beliau, beliau menulis ini. Jadi kitab ini sudah melalui pengalaman, sudah melalui pengalaman dia mengkaji usul fikihnya, juga dalam praktek-praktek ilmu fikih. Ya, sehingga ini sudah makanya sebenarnya Al-Mustasfa sudah bagus. Makanya dia adalah salah satu kitab yang terbaik dalam bidang usul fikih. Ya. Nah, kemudian ini kan oleh Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, kemudian kitab Al-Mustasfa ini diringkas, sebenarnya banyak ringkasan. Nah, ini diringkasnya oleh Muwaffaquddin Ibnu Qudama. Dia dengan di judul Raudhatun Nadhir wa Jannatul Munadhir, bukan Munadhir, Munadhir. Jadi artinya itu Raudhatun Nadhir, taman orang yang berpikir, wa Jannatul Munadhir, dan tameng. Junna itu tameng. Tameng orang yang munadhir, yang berdebat. Jadi taman orang berpikir ini berisi dengan hujah-hujah ya, dan itu juga tameng bagi orang yang berdebat, karena di situ ada dalil-dalil argumentasi yang ditulis oleh siapa? Ibnu Qudama, Maqdisi. Ibnu Qudama itu ada dua sebenarnya, ada Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman itu Qudama, ada Muwaffaquddin ya Abdullah bin Ahmad itu Qudama. Itu ada dua, beda dua orang yang berbeda, tapi namanya sama-sama Ibnu Qudama Maqdisi. Itu jangan tertukar. Ya, kalau ini Muwaffaquddin, istilahnya Muwaffaquddin yang Raudhatun Nadhir ini. Kalau nanti yang Ibnu Qudama Maqdisi yang bin Abdul Rahman itu yang ada namanya Abdul Rahmannya, itu yang menulis Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ringkasan dari Minhajul Qasidin itu juga sama. Ringkasan Minhajul Qasidin itu adalah meringkas dari buku Minhajul Qasidin. Minhajul Qasidin ditulis oleh Ibnu Jauzi, ini tentang akhlak dan pendidikan. Ya, ditulis oleh Ibnu Jauzi. Dari mana Ibnu menulis Minhajul Qasidin? Yaitu setelah adalah asalnya dari mana? Kitab Imam Ghazali juga, Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu memang banyak hadis-hadis yang dhaif oleh Ibnu Jauzi disusun lagi dengan menghilangkan banyak hadis-hadis yang sahih, banyak hadis-hadis yang dhaif, termasuk juga beliau menambahkan sedikit-sedikit dalam bukunya Minhajul Qasidin itu. Walaupun tetap di Minhajul Qasidin juga ada hadis dhaif juga. Ya, nah kemudian diringkas oleh tadi Ibnu Qudamah. Cuman bukan Ibnu Qudamah yang ini, beda lagi. Jadi dua orang yang beda. Nah, cuman bedanya Al-Mustasfa ini oleh Al-Imam Ghazali, dia mazhabnya mazhab Syafi'i. Tetapi oleh Ibnu Qudamah dia mazhabnya Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, jadi dari usul fikih mazhab Syafi'i ini diringkas oleh Ibnu Qudamah, tetapi dialihkan atau ditransfer gitu ya kepada mazhab Hanbali. Ya, karena pada hakikatnya tiga mazhab itu tidak berbeda, tidak banyak perbedaan dalam bidang usul fikih. Ya kan? Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki. Kalau Hanafi justru yang berbeda. Yang paling berbeda itu Hanafi. Ya, karena dibagi dua dalam ilmu usul fikih itu, pengkajian ilmu usul fikih itu ada dua madrasah atau ada dua metode. Ya, metode pertama metode mutakalimin, yaitu yang tiga tadi. Metode mutakalim itu metodenya orang-orang yang ahli kalam. Ya, ahli kalam. Jadi membicarakan usul fikih itu betul-betul cara pandangannya betul-betul dari dasar. Ya, dari dasar segala sesuatu, melihat usulnya. Tidak banyak kaitannya dengan fikih. Nah, kalau Hanafi, ya mazhab Hanafi itu disebutnya metodenya itu adalah metode al-fuqaha, ahli fikih. Jadi nanti di dalam ilmu usul fikih yang ditulis oleh mazhab Hanafi yang menggunakan metode al-fuqaha, thariqatul fuqaha itu, jadi banyak berkaitan dengan masalah-masalah fikih. Jadi ngebahas usul fikih tapi di dalamnya banyak sekali pembahasan fikihnya gitu. Jadi tidak dilepaskan dengan pembahasan fikih, usul fikih itu. Kalau menggunakan metode al-fuqaha, ya yang mazhab Hanafi itu tadi. Makanya nanti kitab-kitab dari banyak sebenarnya kitab-kitab dari usul fikih itu sangat banyak menggunakan dua metode tadi. Ya, nah yang paling sebenarnya usul fikih itu kan yang mengasasnya itu kan yang pertama kali menuliskan secara ini menjadi disiplin ilmu itu kan Imam Syafi'i. Tetapi disusun secara lengkapnya, secara dengan sistematika yang baik, dengan pembahasan yang lengkap, permasalahan yang lengkap, itu siapa? Ulama siapa? Al-Baqillani. Al-Baqillani. Iya, ulama namanya Al-Baqillani. Al-Baqillani ini menulis kitab usul fikih yang sangat lengkap, yang sudah di situ yang pertama, kitab pertama yang lengkap dalam usul fikih. Nah, Al-Mustasfa Imam Ghazali ini dia bergurunya kepada siapa? Yaitu kepada Imamul Haramain yang namanya Al-Juwayni. Oh. Nah, Al-Juwayni ini menulis ringkasan usul fikih yang namanya Al-Warafat fi Usul Fikih. Dia sangat ringkas sekali usul fikihnya. Sangat ringkas. Al-Warafat fi Usul Fikih ini Al-Juwayni. Nah, Imam Ghazali belajar kepada Imam Al-Juwayni. Al-Juwayni itu muridnya Al-Baqillani. Ya, jadi Imam Al-Baqillani kemudian muridnya Al-Juwayni, lalu Imam Ghazali belajar dari Al-Juwayni. Nah, makanya dalam kitab Al-Mustasfa ini beliau jarang menyebutkan Al-Juwayni, langsung menisbatkan kepada Al-Baqillani yang beliau tulis Al-Qadi, Qadi, seorang Qadi. Ketika dikatakan di kitab Al-Mustasfa itu Al-Qadi, Qadi maksudnya Baqillani. Padahal dia tidak secara langsung kepada Al-Baqillani melalui Al-Juwayni itu. Ya, tapi guru besarnya Al-Baqillani sebenarnya. Ya. Itu ini riwayat ilmu-ilmu apa namanya? Tutiki. Nah, kenapa kemudian Imam Ghazali ini memulai mengkodimah usul fikihnya pakai Imam Matik? Sebenarnya Imam Matik itu karena memang tadi thariqatulnya thariqatul mutakalimin, ya kan, dengan cara orang-orang yang ahli kalam membicarakan itu dari dasar segala sesuatu, maka beliau mengatakan ilmu mantik itu adalah bukan hanya dasar dari ilmu usul fikih, tapi dasar dari semua ilmu adalah ilmu mantik, ilmu logika. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau orang yang memiliki ilmu dia tidak paham ilmu mantik, maka ilmunya itu cacat. Oh. Iya, ilmunya itu cacat. Aib, ada aib. Kalau orang itu tidak memahami ilmu mantik, nah, makanya beliau memulai dengan mukadimah ilmu mantik, gitu ya. Nah, dan ilmu mantik itu kan yang dibahas adalah apa? Tadi anna madari kalukul kan hasil alam hadi wal burhan. Al hadi wal burhan. Hadi itu definisi. Burhan itu argumentasi, alasan, hujah, dalil. Argumen, tapi yang kuat, Burhan itu argumentasi yang kuat. Jadi kalau orang berpikir mengatakan sesuatu, berpikir terhadap sesuatu, dia akan terlepas. Tidak akan terlepas dengan apa definisinya, apa pengertiannya. Ya. Gitu. Ketika berbicara tentang ilmu, apa pengertian dari ilmu, definisinya apa? Ya, kenapa definisi ini kaitannya itu adalah dengan satuan kata mufrad. Dengan satuan kata yaitu mufrad. Jadi mufrad itu satu kata, ilmu ya. Tadi dicontohkan apa? Alam, hadis, qadim. Alam itu alam semesta. Nanti didefinisikan alam semesta itu apa sih? Nah, itu mufrad, satu kata. Nah, satu kata ini bisa dipahami dengan definisi had. Ya, dengan definisi. Nah, baru sih yang kedua apa? Al murakkab. Murakkab itu yang tersusun. Jadi sudah dihubungkan satu kata dengan kata yang lain. Ya, kalau tadi kan mengetahui alam, apa itu alam, definisinya apa? Kemudian diadakan atau diciptakan, ya, diciptakan hadis. Apa arti dari diciptakan itu? Ya, kemudian terdahulu. Terdahulu itu artinya udah ada dari dahulunya. Ya, tidak diciptakan, sudah ada dari dulu. Nah, ini kan mengetahui satuan kata dulu, pengertian dulu. Alam itu apa? Diciptakan itu apa? Terdahulu itu apa? Baru setelah mengetahui satuan kata, mengetahui hubungan. Jadi digabungkan. Digabungkannya satu bisa isbat menetapkan, yang kedua bisa meniadakan, menafikan. Imma isbatan am au nafian. Nah, kalau diisbatkan misalnya alam itu diciptakan, al-alam hadis. Ya, al-alam hadis. Ini diisbatkan, isbat. Atau misalnya hubungannya itu dinafikan menggunakan kata tidak. Ya, atau bukan. Maka dikatakan apa? Alam itu tidak terdahulu. Al-alam laisa biqadim. Jadi alam itu tidak terdahulu, tidak ada dengan sendirinya, tapi diciptakan. Nah, ini kan yang disebut murakkab. Nah, untuk mengetahui murakkab ini benar atau tidak, maka harus butuh kepada apa? Argumentasi. Jadi diuji ini ketika dikatakan alam itu adalah terdahulu, apa alasannya, kenapa? Itu harus dijelaskan alasannya kenapa? Gitu ya. Ilmu itu bermanfaat, kenapa? Alasannya karena, nah, itu disebut burhan. Nah, dalam ilmu mantik istilah mufrad dan murakkab ini lebih disering digunakan dengan istilah, kalau mufrad disebutnya tasawur. Ya, at-tasawur. Kalau murakkab disebutnya at-tasdik. Jadi ini inti dari ilmu mantik itu ini. Nanti terus pembahasannya dalam segala macam dari sini semuanya tidak akan keluar. Jadi dalam ilmu mantik yang dibahas dalam cuma dua, yaitu tasawur dan tasdik. Ya kan? Nah, nanti masuk kepada untuk bisa mengetahui tasawuf dibutuhkan kepada definisi. Dibahaslah definisi itu bagaimana cara mendefinisikan sesuatu. Nah, di situ dijelaskan tadi bahwa untuk mengetahui definisi, ya kita harus mengetahui dulu apa, ya bahwa apa tadi? Ada yang mabadi ya, ada apa istilahnya itu kuliyatul khamsu. Ya, jadi untuk mengetahui itu ada kuliyatul khamsu. Kuliyatul khamsu itu apa saja? Zat. Masih ingat enggak apa lagi? Jinsun, oh ya, jinsul, faslun. Bukan. Kan udah pernah ditulis itu. Jinsun, naun, faslun, fas. Nah, itu. Jinsun, naun, faslun, fas. Jinsun, naun, faslun, terus am dulu ya, ardun am, ardun am, ardun am, ardun was. Nah ini disebut, ini kalau ini zat ya, ini zati, ini irdi. Nah jadi nanti untuk sampai kepada definisi harus dipahami ini dulu, yang disebut satuan kata, ya yang disebut satuan kata itu ya ada yang zati, ya ada yang arti, yang irdi, irdi ya, ada yang irdi. Nanti dibahas. Nah setelah nanti mengetahui macam-macamnya ya dari lima ini, ya baru bisa melakukan sebuah definisi. Ya melakukan sebuah definisi. Nah bagaimana pembahasannya? Contohnya gini. Jadi yang dimaksud dengan jinsin itu adalah jenis. Ya jenis, misalnya kita katakan mendefin, biasanya dalam matematika itu selalu mendefinisikan manusia. Manusia itu apa sih? Binatang yang berpikir. Hah? Ya, nah dalam matematika yang definisi dari matematika itu selalu yang disebut manusia itu hayawan natif. Jadi manusia adalah hewan yang berpikir. Manusia adalah hewan yang berpikir. Nah, manusia itu sebagai apa? Nau. Iya kan? Macam. Macamnya hayawan sebagai apa? Jinsun, jenis. Natif sebagai faslun. Ya, jadi untuk membuat satu definisi itu dengan tiga ini sudah cukup untuk sebuah definisi itu. Ya, jadi insan naun-naunnya macamnya dulu dia apa? Manusia. Ya, nah manusia ini termasuk jenis apa? Jenis hewan. Hewan. Jenis hewan. Hewan. Ya, kenapa disebut jenis hewan? Karena hasas, disebutnya hasas. Jadi dia apa namanya? Hasas itu punya indera. Ya, punya indera. Sama kan kayak hewan. Ya. Manusia, hewan. Kemudian tumbuhan juga kan sama, ada apa namanya, ada perasaannya juga kan, tumbuhan ada perasaannya, ada kayu kan, iya makanya dia termasuk oleh, apa tapi bukan hayawan kan, kalau tumbuhan bukan hayawan maksudnya, jadi hayawan bukan termasuk tumbuhan bukan hewan. Ya. Gua menabati. Iya. Nah, kalau pasal itu jadi dia yang membedakan dari yang lain. Jadi nanti yang membedakan dengan binatang adalah nanti berpikir. Bukan berbicara, bukan yang lain. Tapi yang membedakannya itu adalah ya, berpikir, ya. Nah, di sini maka dijelaskan Ausaful dzatiyah yang tadi itu, yang ini dzati. Ya, sifat-sifat yang dzati itu maksudnya sifat yang hakik, yang apa? Yang hakikat, ya, hakikat dari sesuatu. Dzati itu adalah hakikat dari sesuatu. Itu terbagi kepada jinsin wa faslin. Nah, itu tadi ada jinsin, ada faslin. Ya. Nah, kemudian dia terbagi lagi ila am la am minhu, ya, kepada jinsun, ya, jinsun, yang jinsun ini jenis, kepada yang lebih umum, kepada yang umum dan tidak ada yang lebih umum. Jadi udah paling atas. Yang paling atasnya itu apa? Jauhar, esensi. Jauhar itu esensi yang sesuatu yang ada. Cuman adanya itu dia apa? Gitu kan? Esensi, esensinya ada. Disebut jauhar. Nah, jauhar itu terbagi yang qasimu ila jismin wa ghairi jismin. Ya, terbagi jauhar terbagi kepada jismin. Wa ghairu jismin. Misalnya esensi yang ada jismin fisik, berbentuk fisik, misalnya ya manusia, hewan, tumbuhan. Kalau yang selain fisik, misalnya apa? Selain batu. Udara. Batu kan ada fisiknya. Udara. Air. Air itu masih iya. Rasa sakit. Terlihat karena angin. Rasa sakit. Udara. Iya. Rasa sakit. Karena istri rasa lapar. Jadi tidak ada wujudnya. Segala rasa itu tidak ada wujudnya. Pasangan ya. Pasangan. Pasangan. Ini apa nih? Ini umum sangat sekali. Itu mah efek ini. Jangan ini. Nah, kemudian yang jismin ada yang namin, ada yang goiru. Namin. Jadi ada yang tumbuh dan ada yang tidak tumbuh. Amin. Jadi yang berbentuk fisik ada yang tumbuh, ada yang tidak tumbuh. Ada yang tumbuh misalnya apa? Berbentuk fisik tumbuh, ya. Manusia. Tumbuh manusia, hewan, tumbuhan. Yang tidak tumbuh batu. Tadi batu. Ya. Tumbuh enggak batu? Batu tumbuh. Nah, kemudian yang namin, yang namin yang tumbuh terbagi lagi kepada hayawan, kuen hayawan, dan juga herawan. Tumbuh. Jadi tumbuh. Yang tumbuh itu ada yang hayawan, goer. Ada yang goer hayawan. Hayawan, goer hayawan ya tumbuhan. Tanaman kan bukan hewan. Ya, nah kemudian yang hayawan terbagi lagi. Ya, adami. Adami dan goer. Goer adami. Adami itu maksudnya adami Adam. Adam, Nabi Adam. Manusia pertama. Manusia, maksudnya manusia. Manusia. Turunan Adam. Oh ya. Adam itu maksudnya turunan Adam. Berarti manusia dan bukan manusia. Selain manusia ya binatang. Binatang. Ya, nah, cuma kan beda-beda. Ada kucing, ada kambing, ada siapa. Kerbau. Ada cicak. Ya, itu juga macam-macam. Wa ila fasin la fasum minhu. Nah, Nah itu tadi. Jadi untuk mengetahui kan yang namanya mendefinisikan kan sesuatu. Sesuatu itu apa? Jadi sesuatu itu termasuk yang mana ini? Gitu. Jadi untuk memahami ya untuk mengenal sesuatu itu, maka dia harus tahu dulu dia termasuk yang mana, jenis yang mana. Apakah termasuk jenis? Tentu jauhar, pasti jauhar. Pasti sesuatu itu ada. Ya, dia ketika dikatakan sesuatu pasti ada tidak? Ada. Nah, ada itu pasti jauhar, esensi. Nah, cuma esensinya itu apakah berbentuk fisik atau tidak? Ya. Kamu misalnya mau mendefinisikan lapar, apa sih lapar itu? Nah, kira-kira untuk mendefinisikan lapar berarti itu termasuk mana? Guerdismi. Dia termasuk guerdismi. Ya. Nah, kemudian nah ini kan ada jauhar. Ini udah umum, tidak ada lagi yang lebih umum dari ini. Apa lagi selain umum dari ini? Tidak ada. Nah, ada yang ada tetapi tidak jauhar itu Allah. Jadi Allah tidak masuk dalam kerangka ini. Dan makanya Allah itu jelas dan tidak jelas. Kalau dalam siapa itu ahli filsafat Ibnu Mas Kaweh ya, dia mengatakan Allah itu jelas dan tidak jelas. Allah itu jelas karena Allah sudah menjelaskan sifat-sifatnya melalui wahyu, dan tidak jelas karena manusia tidak mengetahui hakikatnya. Ya, tidak mengetahui hakikat secara pasti. Dia hanya mengenal nama, sifat, sebagainya. Ya, gitu. tidak mungkin bisa melihat. Ya, Allah itu tidak adalah kata yang tidak bisa didefinisikan. Allah ya Allah. Tuhan kita, Rabbuna. Nah, makanya selain Allah, nah ini jauhar sesuatu yang ada, dia termasuk jenis yang mana? Nah, kemudian jenis ini jadi pembagian jenis. Jenis itu juga ada yang khusus, tidak ada lagi khusus. Jadi udah paling khusus. Khusus, tidak ada lagi yang lebih khusus dari itu. Yaitu contohnya apa? Al-insan. Itu tadi ketika tadi dikatakan jauhar terbagi kepada jismun wa jismin. Jismun terbagi namin wa namin terbagi hayawan. Hayawan terbagi adami wa adam. Adami kan al-insan. Adami di sini maksudnya al-insan. Setelah al-insan ini sudah khas khusus, jenis yang khusus. Jenis yang khusus tidak ada lagi yang lebih khusus dari ini. Jenisnya manusia, termasuk juga yang goer adami, misalnya jenisnya kambing. Jenisnya sapi. Tidak ada lagi yang khusus dari itu kecuali ilal ahwal al-ardiyah. Al-ardiyah ya, al-ardiyah kecuali keadaan-keadaan yang irdi, bukan zati lagi, irdi. Yang ini. Irdi itu sifat ya, sifat yang melekat. Irdi itu sifat yang melekat, ada yang umum, ada yang khusus. Ya, yang umum itu misalnya gimana? Misalnya sifat bagi manusia yang arti. Karena sifat itu kan misalkan manusia ya. Kalau paslon itu nanti dia berpikir. Berpikir itu paslon karena yang membedakan manusia dengan yang lain. Ya, tapi kalau yang ardun am sifat yang umum contohnya apa? Tuli jenis musuh. Nah, apa sih? Contoh dari adun am, contohnya apa? Masih ingat enggak? Udah kan pernah dikasih contoh. Adun am, kalau hidup. Contohnya apa? Hidup. Hidup. Kos. Tulis enggak? Lupa lagi. Ada juga buku yang teman. Ini enggak ada contohnya. Ardun am itu misalnya laki-laki perempuan berjalan. Ya, itu kan adalah sifat yang umum yang tidak hanya dimiliki oleh manusia. Oh. Tapi juga oleh hewan. Hidup, bernapas, berjalan, apalah. Itu kan abunam. Ya. Gitu. Ada lagi arbunha contohnya mampu untuk belajar bahasa Arab misalnya gitu. Manusia itu mampu untuk belajar bahasa Arab. Dia arbun itu khos. Karena hewan tidak bisa. Tetapi ketika misalnya ada yang tidak bisa, itu kan dikatakan bisa belajar bahasa Arab. Tapi kalau misalnya ada manusia yang tidak bisa belajar bahasa Arab, apakah dia dikatakan bukan manusia? Tidak. Nah makanya ardun, ardun itu sifat melekat. Tetapi kalau sifat itu tidak ada, tidak menjadikan dia menjadi bukan manusia. Dia tetap manusia. Jadi sekunder gitu. Iya, makanya disebutnya sifat yang sekunder. Ini bukan, makanya bukan zati, ini yang membedakan, membedakan zati dengan irdi itu. Kalau irdi, kalau dia enggak ada, tidak berpengaruh. Tapi kalau zati, kalau misalnya enggak ada, itu menjadi berpengaruh. Itu bedanya. Ini kalau mati itu harus betul-betul berpikir, memikirkan setiap segala sesuatu itu mati. Kan dasar dari segala ilmu ini. Iya, iya itu irakun al dengan arus. Nah kemudian tidak ada yang khusus, yang lebih khusus daripada manusia kecuali keadaan-keadaan yang irdi. Contoh misalnya kat min apa? Minatuli. Minatuli itu bukan tuli. Minatuli. Nah, ini apa? Panjang. Ini sifatnya tinggi maksudnya, bukan panjang. Tinggi, panjang badannya pakai tinggi. Panjang kalau leroh. Wal qasri dan pendek. Itu sifat zati atau sifat irdi? Jadi sifatnya secara umum dua, zati dan irdi. Jati terbagi tiga, irdi terbagi dua. Jadi semuanya lima. Dan lima ini disebutnya kuliyatul khoms. Jadi lapat kuli yang lima. Kuliyatul khoms yang lima. Ya. Gitu. Jadi yang disebut tinggi, pendek, itu termasuk jati atau irdi? Misalnya kalau orang itu enggak tinggi, apakah dia bukan manusia? Tidak. Tetap aja dia mau tidak tinggi berarti pendek, tetap manusia karena itu sifat yang boleh tidak ada. Boleh tidak ada. Yang seperti yang pembahasan sebelumnya kan? Seperti apa? Seperti bayangan. Ada kuda, ada bayangan. Nah bayangan itu sifat irdi yang melekat. Tapi kalau misalnya tidak ada bayangannya, apakah itu bukan kuda? Tidak. Bisa jadi sudah ada bayangannya kan karena ada cahaya matahari. Nah pas malam kan nggak ada bayangan. Apakah ketika tidak ada bayangan itu dia bukan kuda? Tidak. Ya, tapi bayangan itu bisa di ketika ada dia melekat dengan kuda. Melekat. Ketika ada bayangan itu. Sifat irdi itu begitu contohnya. Ya, ayu lazim itu jadi sifat yang lazim. Ya, tapi bukan zati. Karena kamu bisa memahami keadaannya walaupun sifatnya irdi itu tidak ada. Kamu bisa paham atau bisa memahami adanya kuda walaupun tidak ada bayangannya. Ya. Jadi contohnya seperti itu. Contohnya begitu. Nah kemudian tadi seperti tinggi, pendek, kayak kuho, tua, wanawiya dan semacam. Manusia ada sifatnya, manusia tua. Tua sifat dari manusia, manusia. Kan? Sifat apa? Zati atau irdi? Irdi. Irdi. Dan irdinya khas atau am? Am. Am. Karena bisa juga berlaku bagi tumbuhan bisa tua. Berarti dia am, kalau am itu bisa juga oleh yang lain dimiliki. Kalau khos itu tidak dimiliki yang lain. Hanya manusia. Ya, gitu. Itu bedanya antara il adun am dengan adun kos. Ya, seperti tadi apa? Tua ya. Jadi kalau misalnya manusia itu sifatnya tua, dia melekat. Kalau tidak tua, apakah bukan manusia? Bisa. Berarti kalau misalnya tua, manusia itu harus tua. Berarti antum bukan manusia. Iya. Kita malaikat guys. Ya, wal faslu ma yufasiluhu an ghairihi. Wal faslu dan fasal yang ini. Wal faslu dan fasal yaitu contohnya kalau al insan hayawan natik. Nah, kata natiknya itu fasal. Fasal ini ma yufasiluhu an ghairihi yang membedakan dirinya, yang membedakannya dari yang lainnya. Jadi dengan kata natik ini dia akan berbeda dengan jenis-jenis yang lain, dengan tumbuhan, dengan hewan, jadi beda. Jadi punya kehasanah. Kali ketika mendefinisikan harus ada fasal. Ketika mendefinisikan itu harus ada fasal minimal jinsun dan fasal. Ya, dan ini yang disebut dengan apa? Ya, yang disebut dengan hak hakiki. Hak itu ada tiga pembagian definisi. Definisi itu kan ada tiga. Satu hak apa? Hakiki. Rasmi. Yang kedua rasmi. Yang ketiga lafzi. Lafzi. Jadi ada tiga. Jadi pembagian definisi, definisi itu ada yang hakiki, rasmi dan lafzi. Kalau hakiki yaitu tadi yang ada jinsun dan paslu. Itu definisi yang hakiki, yang sebenar-benarnya. Jadi definisi itu benar-benar. Kalau yang rosmi, rosmi ini mendefinisikan dengan irdi, dengan sifat-sifat irdi. Itu namanya rosmi, menggunakan sifat-sifat irdi. Kalau lafzi itu artinya adalah mendefinisikan satu kata dengan kata yang lain yang lebih populer. Ya, misalnya al-iqaru, al-iqaru huwa apa? Ya, misalnya ukor bukan iqor, ya. Ukor, al-iqaru huwa apa? Huwa al-homru. Apa alhamdulillah? Koma. Koma kan populer, kita udah tahu. Nah, yang dimaksud koma itu apa? Koma. Jadi itu definisi yang lafzi. Jadi mendefinisikan sesuatu dengan persamaan katanya, tetapi yang lebih populer, yang lebih dikenal, yang lebih dipahami. Misalnya apa kalau dalam bahasa Indonesia? Mendefinisikan sesuatu kata yang asing, tapi dengan kata yang lain lebih. Saya mencuci dengan ringsong. Kata apa? Kata udah finish itu satu kata. Kata suci mana? Putra putina apa iya? Kita pointers. Biasa pakai seminggu. Implementasi. Suci mana? Putri apa iya? Nah, kalau yang putri anaknya ini itu udah finish apa? Irdi itu ini. Jadi definisi yang los menggunakan irdi. Menggunakan sifat-sifat kalau setuju anaknya ini tinggal di sini, alamatnya ini, itu irdi, sifat-sifat irdi. Oh. Ya, yang kalau sifat-sifat itu dihilangkan tidak menafikan bahwa itu adalah suci. Kalau misalnya tidak disebutkan, emangnya kan kalau suci itu harus tinggal di anak itu? Kan enggak harus, jadi sifat irdi. Jadi kalau mendefinisikan dengan sifat-sifat irdi, masuknya definisi yang rosmi. Dan kata ulama mantik ini katakan kebanyakan definisi itu definisi rosmi, karena sangat sulit untuk mendefinisikan definisi hakiki. Kebanyakannya pakai rosmi. Gitu. Ya, misalnya mendefinisikan papan tulis itu apa? Bor. Mendefinisikan bor. Nah, kalau bor berarti menggunakan apa? Lafzi. Lafzi. Dengan kata yang lebih populer. Oh, lafzi. Itu lafzi. Iya kan? Himar. Himar itu apa? Kerudung. Kerudung. Iya. itu bukan mendefinisikan secara hakikat terus cuma lafzi aja kan. Tujuan mendefinisikan itu supaya orang paham kan. Kalau rosminya berarti misalnya gimana, papan tulis adalah sesuatu yang dapat disimpan di sana tulisan tempat menulis. Nah itu kan belum ada paslonnya, berarti sulit juga ketika papan tulis sedang buat tulis, buku tulis juga sama buat tulis. Nah, ketika dikatakan ditambahkan ya tadi, kalau papan untuk menulis itu udah hakiki bukan enggak? Belum. Udah bisa membedakan dari yang lainnya tidak? Belum. Apa yang sama dengan itu? Cuma papan lainnya. Kalau misalnya papan itu menulis, papan informasi. Papan itu, papan tulis. Papan informasi kita tulis. Papan lisan itu tulis sama itu. Apa spidol satu sih? Papan tulis. Berarti belum. Fungsinya papan lisan itu fungsinya untuk sebagai lisan, bahwa itu teh pemawa teh sana. Tapi dia teh fungsinya. Papan lisan. Tidak ada yang pesan pola mau lisan lisan. Yang disimpan di dalam kelas ditempelkan di dinding untuk belajar. Untuk belajar itu irdi itu. Oh. Irdi. Karena kalau misalnya kalau tidak di dalam kelas, misalnya disimpan di masjid, apakah menjadi tidak papan tulis? Bukan papan tulis. Ya, papan tulis. Tetap aja di papan tulis. Atau misalnya ditempelnya tidak di dinding, misalnya di bawah. Simpan di bawah. Simpan di bawah. Itu kan tidak menafikan hakikatnya kan? Nah itu yang disebut irdi. Jadi sifat-sifat irdi. Jadi gagal dong di sini. Terus enggak, tetap aja tapi dia definisinya resmi. Kan irdi yang melekat. Misalnya kerudung apa definisinya kerudung? Definisi resminya kan perempuan. Oh, terserah tuh mau aku. Kerudung itu adalah kain yang digunakan untuk menutup aurat perempuan. Nah, kain yang digunakan untuk menutup aurat. Menutup aurat perempuan ya, kau sekarang menutup aurat perempuan. Dari kepala-kepalanya maksudnya. Kain yang digunakan yang menempel di atas kepala. Menempel mendefinisikan. Yang pertama untuk membuat definisi hakiki, kita harus mengetahui dia jenisnya apa. Tadi kerudung itu jenis apa? Pakaian. Benar nggak? Jenisnya dia sebagai apa? Kain. Kain itu kalau kita teliti di sini masuknya yang mana? Jasmine aja. Jasmine ya. Nami atau Guernami? Guernami. Guernami yang berkembang ya. Guernami. Ya, kayaknya berkembang. Ush. Berkembang bagaimana? Ya wah, kayaknya berkembang. Hebat. Nah berarti kan ketika mengatakan kerudung itu adalah kain itu jenis. Kainnya yang bermerek. Jenis kain. Tetapi. Why? Ah berarti sebagai pas Guernami. Ya, ketika kita mendefinisikan sesuatu, ketika sudah mengetahui jenis ini enggak cukup karena masih ada yang sama dengan dia. Harus dipastunkan. Ya. Jadi ketika mengatakan kerudung adalah kain itu jenis. Tapi kan yang namanya kain itu kan hanya kerudung. Bisa aja baju, sarung, banyak kan? Banyak yang lain yang sama, yang merupakan kain. Nah untuk bisa membuat dia hakiki harus didatangkan paslon pembeda dari yang sama itu. Di kepala. Apa paslonnya? Kayak itu terlalu umum. Kayak itu terlalu umum, maksudnya kepakaian. Pakaian itu kan sedikit pembeda dengan yang lainnya. Kalau kayak itu, jadi juga bisa disebut kain. Pakaian. Pakaian itu masuk mana berarti? Sama. Ya boleh sama. Tapi tidak terlalu umum. Pakaian. Kainmu masih. Berarti kain juga itu nanti dibawa lagi. Kain. Pakaian. Pakaian. Lagi apa? Pakaian. Pakaian. Oh, kain bisa nggak buat cuci pakaian? Spray. Bisa. Spray. Spray. Pakaian. Spray. Lampu sendiri. Pakaian, pakaian umum. Nah, sekarang untuk membuat definisi itu harus paslonnya apa? Paslonnya apa? Digunakan pada wanita di kepalanya untuk menutupi kepala sampai dada. Ada kain. Oh, warna yang kelima pas loh. Benar. Dipakai di kepala perempuan. Jadi apa paslonnya? Kalau paslonnya dipakai buat penutup. Yang disenangkan Rasul, yang diperintahkan Allah. Menutup aurat. Pakaian yang aurat baju makanya untuk membuat definisi itu harus benar-benar berpikir secara keras. Nah kalau misalnya susah untuk tadi, ketika susah dibuat yang hakiki karena paslonnya sulit sekali, maka sudah aja beralih kepada definisi resmi tadi. Ketika dikatakan pakaian yang digunakan untuk oleh wanita ke dada, ya itu kan apa? Paslon atau apa? Aduh, bisa soalnya bisa jadi pakai. Kalau itu tidak ada, tetap dia disebut sebagai kerudung. Kalau menutupi rambut saja itu bukan kerudung. Ciput. Topi. Rambut sampai dada. Kepala sampai dada. Ada yang lebih, siapa lebih? Rambut sorban atau yang orang sorban sorban. Ada lagi sebenarnya ada definisi yang lebih mudah yaitu dengan apa? Bil misal. Jadi definisi dengan misal ini sangat mudah. Kerudung itu apa? Ini kerudung. Itu namanya bil misal definisi. Kita perlu berpikir banyak. Jadi ini yang keempat sebenarnya. Ini kan kalau di sini disebutkan tiga, dalam buku ilmu mantik yang lain disebutkan definisi bil misal. Dengan contoh wa yumayyizuhu bihi dan membedakannya dari yang lain kaitsasi seperti sifat merasa. Ya ada merasa fil hayawan dalam hayawan. Ada sifat merasa. Ya kambing ada perasaan. Kalau antum apa namanya? Kasih sesuatu yang panas pasti akan merasa panas. Karena dia itu yusharikul ajsam. Ya, bergabung di dalam jismin tadi. Jadi hayawan kan bergabung dalam jismin. Jadi sama-sama jismin. Ya, fil jismiyah di dalam jismiyah wal isas. Sedangkan sifat merasa itu yufasiluhu an ghairihi, membedakan dari yang lain. Jadi artinya ketika di sini ada jismin, kan isimnya ini banyak ya kan, ada macam-macam kan, ada batu, ada apa namanya besi gitu kan, ada hewan, ada tumbuhan, itu adalah jenisnya, dia berkumpul di dalam jenis. Nah ketika dikatakan dia itu adalah jismun apa namanya al-ihsas, ihsas itu apa? Merasa. Jadi fisik yang dapat merasa. Nah kata-kata yang dapat merasa, kata yang dapat merasa itu adalah untuk membedakan hayawan daripada yang lain. Jadi hayawan itu adalah fisik yang dapat merasa. Nah karena berdasarkan ini para ilmuwan berpendapat bahwa manusia termasuk kategori hewan. Kira-kira menurut pandangan kita benar nggak? Benar. Manusia itu selama ini hewan, yang jenis hewan. Ya, dilihat secara fisik mah ya, betul. Dilihat secara fisik. Karena kan tadi pengertiannya adalah apa, hewan itu fisik yang dapat merasa. Manusia termasuk tidak? Iya. Fisik dapat merasa. Ini jadi pandangan masing-masing itu begitu. Jadi manusia dipandang sebagai hewan, cuma dia bisa berpikir, itu yang dikatakan. Ya, bisa berpikir dan beda statusnya dengan hewan. Ya. Gitu. Makanya mungkin dari ini juga siapa namanya Darwin itu mengatakan bahwa manusia itu sama sama hewan. Ya. Gitu. Dengan teori apa? Kemudian Yustara itu fil hati ya, disyaratkan di dalam hal, di dalam definisi itu anyut karofihi, disebutkan padanya al jinsu wal faslu man, jenis dan pasal secara bersama-sama. Jadi untuk membuat suatu definisi harus tadi disebutkan jenisnya dan paslunya. Ya, wal paslu ma'an. Wayan bagi anyut karo jinsul qarib, dan mesti disebutkan jenis yang dekat. Ya, riyakuna adalah alal mahiyah, supaya lebih bisa menunjukkan kepada hakikatnya. Ya, supaya lebih bisa mendekatkan kepada hakikatnya. Misalnya ini. Ini udah ada contohnya. Jadi kamu ketika fa'inaka inikta sorta, terus nanti dulu fa'inaka inikta sorta, jika sungguhnya kamu jika membatasi ala zikril ba'in, menyebutkan yang jauh ba'udat, maka akan jadi jauh. Wa'in dakartal qarib ma'ahu, jika kamu menyebutkan yang dekat dengannya bersamanya. Jadi dua-duanya disebutkan. Jadi jinsun yang ada kan, jinsun itu ada jinsun qarib, ada jinsun ba'in. Jadi kalau kamu mendefinisikan sesuatu menggunakan jinsun yang ba'in, itu menjadi jauh nanti. Contohnya al-insan, misalnya kan mendefinisikan al-insan, kenapa disebut hayawan? Tidak dikatakan al-insanu jismun nati. Kan bisa aja. Benar enggak? Ya al-insanu jismun nati. Kenapa al-insanu hayawan nati? Karena hayawan ini adalah jinsun qarib, dekat. Kalau jismun itu terlalu jauh, yaitu di mana? Ini kan ada mi, kemudian di atasnya apa? Hayawan, di atasnya namin, kemudian jismun. Jadi terlalu jauh ini jismun ini. Ya, jadi pilihlah ya jinsun yang dekat dengan adami, dengan insan. Nah, itu apa? Di atas adami adalah hayawan, maka sebutkanlah yang di atasnya apa. Jadi insan di atasnya hayawan, dia termasuk jenis hayawan. Maka dalam mendefinisikan adalah sebutkan hayawan yang dekat. Contoh tadi kerudung. Misalnya kerudung itu apa? Yang lebih dekat pakaian. Ya, kalau kain jauh-jauh. jauh. Ya, yang kedua ya, di atasnya lagi. Kalau misalnya bentuk fisik misalnya atau benda, jauh enggak? Lebih jauh lagi. Ya, jadi kerudung jauh itu mana? Adalah benda misalnya gitu. Itu kan jauh. Nah, itu yang dimaksud dengan jumba itu maksudnya gitu. Kalau misalnya kamu menyebutkan dua-duanya, jinsun farid dengan jinsun bait, justru kamu mengulang kata di sini tadi. Karena tak, kamu mengulang. Jadi kalau misalnya disebutkan al-insanu jismun wahayawanun, nanti jadi disebutkan dua kali. Itu percuma karena mengulang. Mengulang makna. Ya, kerudung itu adalah benda, kain, gitu diulang. Benda, kain, pakaian. Jadi kalau kamu menyebutkan secara bersamaan, ya karota falatakul fi hadil adami, kata beliau, jangan kamu katakan di dalam mendefinisikan manusia adami, ya jismun nati, ya itu tadi, jangan kamu membuat definisi dengan yang jauh, jismun nati, tapi katakanlah apa? Hayawan nati. Wakul fi hadil homri, katakan dalam definisi homer, syarobun muskir. Minuman yang memabukkan. Jadi homer itu syarat fungsi. Wala takul, jangan kamu katakan jismun muskir. Ya, jasad ya, jismun itu kan jasad atau fisik. Jasad yang memabukkan, jadi terlalu jauh. Ya, terlalu jauh ininya jenisnya. Nah, jadi itu beberapa ketentuan ya di dalam apa namanya, membuat definisi ya, ini masih panjang, masih dalam pembahasan definisi. Nanti setelah selesai ini kan yang dibahasnya tadi had, definisi dan burhan. Ya, ini masih beberapa paragraf menjelaskan tentang definisi tadi. Baru setelah itu menjelaskan kepada burhan argumentasi, termasuk cara-cara membuat argumentasi yang benar itu bagaimana. Setelah itu selesai sudah pembahasan yang memantik. Jadi jenah. Hah? Jadi jenah kalau berdebat. Iya, insyaallah. Ya, barangkali